dalam mimpi kita berjanji. Membuka pintu, buka jendela bersama-sama.

kawan, gadis yang pernah kau sayang. Biar

pejam mata, tersenyum bibirku ini.